dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La haula wa la quwwata illa billah ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian perkara-perkara penting dalam hidup yang telah kita susun dalam sebuah buku berjudul 30 perkara penting dalam hidup, yang mana kita sudah membahaskan 21 dari 30 perkara. Dan pada malam hari ini kita akan teruskan pada perkara yang ke-22. Perkara yang ke-22 adalah berkaitan tentang muraqabah. Muraqabah kemudian kita kaitkan dengan kehidupan, yaitu sebagai pemelihara diri. Muraqabah boleh membuat diri kita terpelihara ketika menjalani hidup di dunia ini. Sebagaimana biasa dalam pembahasan setiap perkara, kita akan mulakan dengan satu mukadimah, yang mana dalam mukadimah kita memilih ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk yang kita bahas ini. Ayat yang kita pilih adalah ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, yaitu ayat yang pertama. Kita pun kita tulis di hadapan, kita lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhumā rijālan katīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita terjemahkan ayat ini. Setelah itu kita akan pindah nanti ke tafsir ayat secara ringkas. Setelah itu barulah tafsir yang lebih terperinci. Ya ayyuhan nas. Ya wahai ayyuha yang diseru, annas yang diseru itu adalah manusia. Wahai manusia, ittaqu rabbakum. Ittaqu, bertakwalah. Rabbakum, kepada Tuhanmu. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allazi, Tuhanmu itu adalah yang khalaqakum, telah menciptakan kamu. Min, daripada. Nafsin, jiwa atau diri. Wahidah, yang satu. Diri yang satu atau jiwa yang satu, yang dimaksudkan adalah Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa dan khalaqa, Allah telah menciptakan. Minha, dari jiwa yang satu itu, maksudnya Nabi Adam, zaujaha, pasangannya, pasangan yang dimaksudkan adalah Siti Hawa. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa dan basa, Allah menyebarkan, menyebarluaskan atau mengembangbiakkan, minhuma, daripada mereka berdua, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, rijalan, menjadi laki-laki katsiran, yang banyak sebagai keturunan mereka berdua. Wanitaan, wa dan nisaan, wanita, wanita yang banyak, laki-laki yang banyak dan wanita yang banyak. Wattaqullah, wa dan ittaqu, bertakwalah wahai manusia, Allah, kepada Allah. Allazi tasaaluna bihi wal arham, allazi, yang, bertakwalah kepada Allah, yaitu yang tasa'aluna, kamu saling meminta antara satu dengan yang lain, bihi, dengannya, dengan menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah, kamu saling meminta antara satu dengan yang lainnya. Nanti kita akan terangkan apa makna katanya. Wa dan al-arham, dan silaturahim, maknanya dan sambungkanlah silaturahim, hubungkanlah silaturahim di antara kamu. Inna Allah kana 'alaikum raqiba, inna, sesungguhnya Allah, Allah kana, adalah dia, dia Allah itu, 'alaikum, atas kamu, raqiba, yang maha mengawasi. Raqiba dari kata muraqabah atau muraqabah, dan raqiban dari kata yang sama, yaitu dari kata roqoba. Dan ini yang kita jadikan sebagai tumpuan di dalam pembahasan ini. Roqoba maknanya mengawasi. Muraqaba adalah pengawasan. Pengawasan sebagai pemelihara diri. Kita baca ayat ini dari awal terjemahannya saja. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan telah menciptakan daripadanya, dari Nabi Adam tersebut, pasangannya, yaitu Siti Hawa, dan mengembangbiakkan daripada mereka berdua lelaki dan perempuan yang banyak, sampai ke hari ini, bahkan sampai ke hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, yang mana kamu saling meminta antara satu dengan yang lain, dengan menyebut nama Allah, dan peliharalah silaturahim. Sesungguhnya Allah ke atas kamu maha mengawasi. Apabila kita melihat dari terjemahan ini, maka nampaklah bahwasanya ayat ini adalah yang menerangkan tentang seruan Allah kepada manusia. Wahai manusia, nah, bermakna ayat ini adalah ayat seruan Allah kepada seluruh manusia supaya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah di dalam perhubungan antara manusia, dengan siapa pun, suami dengan istri, orang tua dengan anak, kita dengan tetangga, abang dengan adik, penjual dengan pembeli, pemimpin dengan rakyat, dengan siapa pun. Karena kita semua adalah daripada moyang yang sama, yaitu daripada Nabi Adam, daripada Siti Hawa. Maka bertakwalah kepada Allah, yaitu dengan menjaga perhubungan antara manusia, baik kita sesama kita orang-orang beriman, atau kita dengan orang-orang yang tidak beriman, jaga perhubungan, karena kita semua adalah daripada moyang yang sama. Kemudian Allah ulang sekali lagi, dan bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat ini dua kali seruan bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, yang mana kamu saling meminta dengan nama Allah antara satu dengan yang lainnya. Dan juga hendaklah menghubungkan silaturahim. Jangan sampai putuskan silaturahim di antara kamu. Tetapi hubungkanlah, sebagaimana kamu mengagungkan Allah dengan senantiasa menyebut nama Allah, maka agungkanlah Allah bukan hanya setakat menyebutnya di lidah saja, tetapi agungkanlah Allah juga dengan menunaikan perintah-perintahnya. Di antara perintahnya dalam ayat ini seruan Allah supaya menghubungkan silaturahim. Berhati-hati, berwaspada, sesungguhnya Allah atas kamu maha mengawasi. Jangan sampai ada kedengkian di hati, jangan sampai ada perancangan jahat terhadap manusia yang lain, jangan sampai ada perilaku-perilaku, sikap-sikap, tindakan-tindakan yang boleh membawa kepada penganiayaan terhadap manusia lain, atau kezaliman, penindasan terhadap manusia lain, siapapun manusia itu. Terlebih lagi sesama orang-orang beriman, terlebih lagi kaum kerabat sendiri. Inilah ringkasan ayat daripada ayat yang pertama surah An-Nisa. Jadi ayat ini ayat berupa seruan dari sisi Allah supaya menjaga perhubungan antara satu dengan yang lainnya. Untuk menguatkan supaya menjaga perhubungan antara satu dengan yang lainnya, Allah mulakan seruan itu dengan seruan bertakwa kepada Allah. Selesai sudah ringkasan tafsir bagi ayat ini. Sekarang kita pindah kepada tafsir yang lebih terperinci dengan memberikan tumpuan pada tajuk kita, yaitu muraqabah. Karena kata raqibah ada dalam ayat ini, maka kata ini boleh menjelaskan kepada kita tajuk kita melalui ayat ini. Di permulaan ayat, Allah menyeru seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada kalanya Allah berfirman, ya ayuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bermakna seruan itu ditujukan khas kepada orang-orang beriman. Nah, itu nanti berkaitan dengan ibadah-ibadah yang akan dilakukan. Ya ayuhan ladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini pula dimulakan dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, ditujukan kepada semua manusia, karena di dalam ayat ini ada kaitannya dengan perbuatan yang menyeluruh yang mesti ditunaikan, bukan oleh orang-orang beriman saja, tetapi oleh semua bangsa manusia. Maka Al-Quran menyeru orang-orang beriman, dan Al-Quran juga menyeru orang-orang yang tidak beriman, kalau memang mereka mau mendengar seruan. Karena Al-Quran diturunkan adalah untuk semesta alam, bukan untuk kelompok tertentu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwalah. Selalu kita jumpa kata bertakwa. Apa makna bertakwa ini? Bertakwa dari kata waqa yaqi, maknanya adalah memelihara. Bertakwa maknanya memelihara. Memelihara apa? Memelihara diri. Memelihara diri. Bertakwalah maknanya peliharalah diri. Bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhanmu, bermakna peliharalah diri. Nah, kalau kepada Tuhanmu, peliharalah diri daripada murka Tuhanmu. Nah, itu penjelasannya. Wattaqu, dan bertakwalah. Ayat berikutnya, Allah peliharalah diri daripada murka Allah. Wattaqu rabbakum, peliharalah diri daripada murka Tuhanmu. Karena Tuhanmu akan murka. Bila Tuhanmu akan murka apabila kamu tidak menjalankan perintahnya, apabila kamu tidak menjauhi larangannya, maka Tuhanmu akan murka. Maka makna bertakwa adalah pelihara diri dari sudah murka Allah dengan menjalankan perintah Allah, dengan menjauhi larangan Allah. Di antara perintah Allah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah berhubungan dengan manusia dengan akhlak mulia. Berhubungan dengan manusia, siapapun manusianya, dengan akhlak mulia, yaitu dengan penuh kasih sayang, dengan bantu-membantu, dengan memperhatikan kesusahan orang lain, dengan banyak sekali yang boleh disebut di dalam perhubungan antara satu dengan yang lainnya. Peliharalah dirimu daripada murka Tuhanmu, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Larangannya adalah jangan kamu menganiaya orang lain, jangan kamu menipu orang lain, jangan kamu mengingkari janji dengan orang lain, jangan kamu mengurangkan timbangan orang yang membeli baranganmu, jangan kamu, banyak sekali larangan Allah dalam kaitan antara perhubungan manusia dengan manusia. Di awal ayat Allah menyeru bertakwalah kepada Tuhanmu. Di akhir ayat, dalam seruan yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Di sini kepada Tuhanmu, Rabb. Di sini Allah ganti Rabb dengan Allah. Kalau Allah, lafzul jalalah, lafaz keagungan, nama Allah. Kalau Rabb, menerangkan Allah sebagai yang mencipta, sebagai yang mengatur, sebagai yang memelihara, sebagai yang melindungi, sebagai yang menolong, sebagai yang menguruskan hidup kita. Itu Allah sebagai Rabb. Bila rujuk kembali buku kita, pengajian yang pertama, yaitu Allah sebagai Rabb. Allah sebagai yang mencipta, memelihara, mengatur, menolong, dan seterusnya. Dan hanya Allah yang mencipta, memelihara, mengatur. Selain dari Allah, tak ada yang mencipta, tak ada yang mengatur, tak ada yang memelihara. Karena hanya Allah yang mencipta. Maka apabila hanya Allah yang mencipta, kita pun mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah sebagai Rabb disebut sebagai tauhid ru'ud, tauhid rububiyah. Ini pengajian kita yang pertama dahulu. Kemudian ada lagi satu tauhid, tauhid uluhiyah, menetapkan Allah sebagai ilah, yaitu sebagai yang ditujukan ibadah kepadanya. Ini mengimbas, mengenang kembali pengajian yang pertama. Jadi apabila disebut ittaqu rabbakum, tersebut saja kata Rabb, maka cepat bayangkan Allah sebagai yang mencipta, yang mengatur, yang menguruskan hidup kita ini. Hidup kita sebagai diri kita satu-satu, hidup kita sebagai diri kita secara bersama-sama di muka bumi ini. Kemudian Allah terangkan dirinya sebagai Rabb di dalam ayat ini. Jadi Allah terangkan tentang dirinya. Allah beritahukan kepada kita siapa dirinya. Allah memberitahukan kepada kita siapa dirinya, yaitu Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allazi ini disebut isim mausul, menerangkan tentang yang sebelumnya sebagai sifat. Jadi Allah itu adalah, Allah beritahukan tentang dirinya, yaitu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, jiwa yang satu, Nabi Adam alaihi salam, dan menciptakan daripada Nabi Adam pasangannya, yaitu Siti Hawa. Jadi bertakwalah kepada Tuhanmu peliharalah dirimu daripada murka Tuhanmu yang berkaitan dengan perhubungan antara kamu sesama manusia. Pastikan perintah Tuhanmu antara sesama kamu manusia di perintah Allah yang berkaitan dengan dirimu sesamamu di antara kamu sebagai manusia. Perhatikan, pelihara diri, jangan sampai perintah Allah itu diabaikan. Umpamanya jangan sampai seperti yang kita sebut tadi, jangan sampai perintah Allah untuk bantu-membantu, kemudian untuk memperhatikan keperluan atau keadaan orang lain, untuk mengasihi, untuk membela, untuk banyak sekali. Itulah perintah-perintah Allah. Maka perhatikan, karena siapapun orangnya, manusia tersebut, apalagi yang dekat dengan kita, isteri ke, suami ke, anak ke, tetangga ke, bahkan orang kafir sekalipun, sesungguhnya kamu itu semua adalah daripada diri yang satu, daripada moyang yang sama. Maka bagaimana daripada moyang yang sama kamu pula tidak bersikap terpuji antara satu dengan yang lainnya, bahkan bersikap tercela seperti yang kita lihat pada hari ini, yaitu hina menghina, jatuh menjatuhkan, dengki mendengki, bahkan sampai perang memerangi, tindas menindas, dan bunuh membunuh antara satu dengan yang lainnya, padahal daripada moyang yang sama. Jadi Allah angkat min nafsi wahidah, daripada diri yang satu, supaya manusia berfikir waras terhadap diri mereka, berfikir tepat, benar siapa diri mereka. Jangan ikuti kehendak hawa nafsu. Dahulu anak Nabi Adam, Qabil, membunuh adiknya sendiri, padahal mereka ini berhubungan sangat dekat sendiri, saudara mara, ayah dan ibu yang sama. Kalau kita ini sudah banyak keturunan daripada Nabi Adam, mereka ini langsung daripada ayah yang sama, ibu yang sama. Tetapi si Qabil membunuh adiknya sendiri, si Habil. Apa sebabnya dia membunuh? Karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Padahal adik beradik. Hawa nafsu, kalau disebut hawa nafsu, berada di mana? Berada di hati. Dalam hati manusia ada dua unsur yang saling bertentangan. Yang pertama adalah hawa nafsu, dan yang kedua adalah iman, keimanan kepada Allah. Dan tabiat hawa nafsu ini adalah menyuruh untuk melakukan keburukan. Hawa nafsu ini menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa menyuruh untuk melakukan keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, yang diberi rahmat oleh Allah. Nafsu yang seperti apa yang diberi rahmat oleh Allah? Nafsu itu dalam hati, yang di dalam hati itu juga ada iman. Iman ini rahmat daripada sisi Allah. Dengan iman yang kuat, maka nafsu itu dia terkalahkan, terbimbing. Akhirnya kehendak hawa nafsu untuk melakukan keburukan dihalang oleh iman. Tapi sayang Qabil dahulu, anak Nabi Adam AS, hawa nafsu yang menang, imannya yang kalah. Hawa nafsunya menang karena dia ingin juga berkahwin dengan saudara perempuan yang sama lahir dengannya. Dan yang menghalangnya adalah adiknya sendiri, Habil. Adiknya menghalang bukan karena hawa nafsu, tidak, tapi karena itulah petunjuk Allah ketika itu. Tak boleh berkahwin dengan yang sama lahir dengannya, karena hawa nafsunya ingin juga berkahwin dengan yang sama lahir dengannya. Maka si Qabil ini membunuh adiknya sendiri. Karena memperturutkan hawa nafsu, maka dia pun membunuh adiknya sendiri. Padahal adiknya itu adalah adalah bahagian daripada keluarga dekatnya. Karena daripada ayah dan ibu yang sama. Setelah hawa nafsunya tercapai, adiknya terbunuh mati. Dan inilah pembunuhan yang pertama pada bangsa manusia. Dia pun menyesal, tapi menyesal kemudian tidak ada gunanya. Nah, ini pada Qabil. Dan ini berterusan sampailah ke hari ini. Maka kita lihat yang memutuskan silaturahim dalam keluarga adalah kerana mengikuti hawa nafsu. Suami apabila muncul egonya, hawa nafsunya, maka boleh membawa kepada bercerai dengan isteri. Isteri juga begitu. Apabila dia mengikuti kehendak hawa nafsunya sehingga enggan untuk menghormati dan melayani suaminya, maka boleh membawa kepada perceraian. Orang tua apabila mengikuti kehendak hawa nafsunya sehingga mengabaikan kewajibannya, maka boleh membuat anak-anaknya terabai dan terpisahlah antara orang tua dengan anak tanpa kasih sayang. Akhirnya seperti yang kita lihat pada hari ini, anak-anak terbiar dan mereka tidak lagi menghormati orang tua mereka. Apabila tidak lagi menghormati orang tua, maka tidak ada lagi kebaktian kepada orang tua, tidak lagi berbakti kepada orang tua. Karena orang tua pula tidak lagi dihargai, maka timbullah kekesalan pada dirinya. Ini anak semestinya menghormati saya, tetapi tidak pula menghormati saya. Egonya pula sebagai orang tua, dia tekan anaknya untuk menghormatinya. Anak pula tak dapat menghormatinya, karena orang tua adalah orang yang tak patut untuk dihormati karena perbuatan orang tua itu sendiri. Akhirnya berjadi bercerai-berailah keluarga ini disebabkan kerana hawa nafsu. Maka halang hawa nafsu ini. Jangan ikuti kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu adalah menyeru kita, perintah Allah ditinggalkan. Hawa nafsu menyeru kita supaya larangan Allah yang dibuat. Maka ittaqu rabbakum, maknanya adalah peliharalah dirimu daripada mengikuti hawa nafsu yang akan membuat Tuhanmu murka kepadamu dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan manusia lain, seperti mendengki mereka, menganiaya mereka, bahkan memfitnah, membunuh mereka, padahal kamu semua adalah daripada moyang yang sama. Kalau institusi rumah tangga sudah bercerai-berai, demikian juga lah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Maka kita tengok, tidak nampak lagi perpaduan ini. Tidak dalam keluarga, istri yang paling kecil, sampailah kepada bangsa dan umat. Disebabkan kerana awan. Ini dia punca. Punca dari kehancuran perhubungan antara manusia dengan manusia. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Allah terangkan tentang dirinya dalam ayat yang berikutnya, yaitu yang menciptakan kamu daripada diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan daripada diri yang satu itu diciptakan pula pasangannya, Siti Hawa, dan berkembang biaklah kamu melalui pasangan tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa, laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Bermakna apabila daripada moyang yang sama, ayah yang sama, ibu yang sama, maka tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Ini lebih dari itu sudah. ini bagus dari itu tidak, ini lebih mulia daripada yang lain tidak, orang tidak, kaum pun tidak tidak. Umumnya kaum apa? Kaum atau kaum kabilah atau kelompok atau suku atau bangsa yang satu dengan yang lainnya. Bangsa Arab lebih baik daripada bangsa Cina atau umpamanya, atau Melayu umpamanya, tidak. Bangsa Melayu lebih baik daripada bangsa India, tidak. Karena semua daripada bapa dan ibu yang sama, moyang yang sama. Warna kulit juga bukan sebagai yang boleh dijadikan sebagai pembeza antara satu dengan yang lain. Yang putih lebih baik daripada yang hitam, tidak. Kemudian besar dan kecil tubuh pun tidak boleh menjadi pembeza. Umpamanya yang besar badan adalah lebih baik daripada yang kecil-kecil, tidak. Karena semua manusia daripada ayah dan ibu yang sama. Maka tidak ada sesiapa yang boleh menyatakan bahawa dirinya atau kaumnya atau sukunya atau bangsanya lebih baik daripada yang lain. Semua adalah sama sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah. Dan yang membezakan bukanlah manusia sebagai manusianya. Yang membezakan di hadapan Allah adalah amalan manusia tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan itu pembeza antara satu yang lain. Bukan manusia sebagai manusianya, tidak. Karena ada manusia yang berdaya sehingga yang menjadi pengukur baginya yang satu lebih baik dari yang lain adalah kesukuan umpamanya, oh tidak. Kebangsaan umpamanya, oh tidak. Atau bahasa umpamanya, yang berbahasa Arab lebih baik daripada yang berbahasa Inggris umpamanya. Atau yang berbahasa Inggris lebih baik daripada yang berbahasa Melayu umpamanya, oh tidak. Bahasa bukan pengukur. Pengukur di mata Allah adalah ketakwaan seseorang. Baik, selesai sudah seruan yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah dengan memelihara perhubungan antara manusia. Jaga manusia, siapapun manusia yang lain itu, terlebih lagi adalah yang paling dekat dengan kita. Maka ayat berikutnya, ayat berikutnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kata takwa diulang dua kali dalam satu ayat. Maka ulama tafsir menyatakan apabila diulang dua kali kata takwa, bermakna pada kali yang kedua ia adalah sebagai penekanan, penguatan untuk menguatkan lagi. Menguatkan dalam perkara apa? Karena ayat yang kedua ini juga berkaitan dengan menjaga perhubungan antara manusia. Maka yang kedua itu adalah lebih diperhatikan. Karena perhubungan yang dimaksudkan dalam seruan bertakwa pada kali yang kedua adalah perhubungan yang lebih dekat antara satu dengan yang lain, yaitu perhubungan yang disebabkan karena ada kepentingan antara satu dengan yang lain, atau perhubungan yang lebih dekat lagi dengan dari itu, yaitu perhubungan karena darah, pertalian darah, al-arham, daripada rahim yang sama, daripada ibu yang sama, kaum kerabat. Maka Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, menyebutkan al-arham ini tafsirnya adalah al-qarabah, kaum kerabat. Jadi seruan yang pertama, pelihara manusia secara umum, perhubungan antara manusia secara umum, siapapun manusia itu, kafir sekalipun, bahkan musuh sekalipun. Nah, musuh yang sudah membunuh kita, ahli keluarga kita, kemudian kita tawan umpamanya, mesti juga diperlakukan dengan akhlak mulia. Musuh yang telah membunuh keluarga kita, kalau memang musuh yang telah ditawan itu telah menyerah diri, maka jangan pula menganiaya tawanan. Tidak dibenarkan. Meskipun musuh tersebut telah telah membunuh ahli keluarga kita. Nah, jadi seruan yang pertama, seruan yang sifatnya menyeluruh. Seruan yang kedua sifatnya lebih khas, lebih khusus, yaitu bertakwalah kepada Allah. Karena lebih khusus, maka Allah merubah kata Rabb kepada kata Allah. Apabila Allah merubah seperti ini, ini disebut di dalam pelajaran bahasa Arab ilmul bayan. Kita ada dalam sastra Al-Quran ada ilmul badi', ilmul balaghah, ada ilmul bayan. Ilmul bayan ini menjelaskan bahwasanya pemilihan kata di dalam Al-Quran ada maknanya tersendiri. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah sama. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Allah. Bertakwalah kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita. Dari sisi mana sama. Tetapi dari sisi penjelasannya kita akan nampak bahwasanya apabila disebut kata Rabb merujuk kepada Allah sebagai yang mencipta, mengatur, memelihara. Apabila disebutkan kata Allah, maka dia merujuk kepada zat yang agung, yang mulia, yang sempurna sifatnya, yang maha terpuji, yang memiliki apa disebutlah sifat-sifat yang layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maha suci, yang maha tinggi, dan seterusnya. Dan bertakwalah kepada Allah bermakna cepat fahami Allah itu adalah zat yang maha, yang maha agung. Apabila Allah adalah zat yang maha agung, Allah terangkan tentang keagungannya. Kalau tadi Allah sebagai Rabb pencipta, Allah terangkan tentang dirinya sebagai pencipta, pencipta manusia daripada diri yang satu, kemudian terus pasangannya. Sekarang pula karena Allah menerangkan tentang dirinya dengan nama yang agung, Allah terangkan pula keagungannya, yaitu alladzi tasaaluna bihi, yang kamu saling meminta antara satu dengan yang lain dengan menyebut nama Allah. Karena di dalam tradisi orang-orang yang mengikuti kebenaran, yang mengetahui Allah sebagai yang menyampaikan kehendak mereka, yang berkuasa ke atas segala sesuatu, maka mereka apabila saling meminta antara satu dengan yang lain akan menyebut nama Allah. Tasa'aluna, saling meminta antara kamu dengan lain, saling meminta. Umpamanya begini. Umpamanya apabila dua orang yang berjanji, di dalam perkara apa kita sebut? Dalam perkara hutang. Yang pertama yang memberikan hutang, yang kedua adalah yang menerima hutang. Mereka berjanji. Apa perjanjiannya? Si A mengatakan kepada si B, saya bagi kepadamu uang 1,000 ringgit, kemudian sebagai pinjaman hutang supaya kamu kembalikan umpamanya berapa bulan lagi? Umpamanya satu bulan lagi. Maka si B pun bersetuju. Baik, kalau begitu saya terima 1,000 tersebut dan saya akan kembalikan dalam masa satu bulan. Mereka berjanji dalam perkara ini. Perkara yang akan datang ini, tak ada sesiapa yang mampu untuk memastikan. Siti ini agaknya tahu tidak dia boleh mengembalikan dalam masa sebulan yang 1,000 ini? Belum pasti, tidak dapat memastikannya. Banyak perkara boleh berlaku. Mungkin dia jatuh sakit sehingga dia tidak dapat mencari uang yang akan dijadikan pembayar hutang dan seterusnya. Maka si A ini juga begitu. Si A ini dapat tidak memastikan bahawa si B itu boleh membayar? Tak boleh. Si B ini tidak dapat memastikan dirinya boleh membayar. Si A ini pun tak dapat memastikan si B itu boleh membayar kembali uangnya. Lalu siapa yang mampu untuk memastikan? Allah. Tengok, ini kita mau memahami kata tasa'aluna. Saling memohon, meminta, si A minta kepada si B, si B minta kepada si A dengan dengan bihi, dengan menyebut nama Allah. Bihi dengan menyebut nama Allah. Apa kata si A ini? Dengan memohon pertolongan kepada Allah. Saya meminta kepadamu, dia minta kepada si B, dengan memohon pertolongan kepada Allah, saya meminta kepadamu supaya mengembalikan uang saya itu sebulan lagi. Jadi Allah dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut. Karena tanpa Allah mampu si B mengembalikan? Tidak. Maka si A ini tahu hanya dengan pertolongan Allah si B itu boleh mengembalikan. Maka apa kata si A? Saya meminta kepadamu supaya mengembalikan uang tersebut dalam masa sebulan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Apa kata Siti? Saya juga meminta kepadamu, meminta kepadamu dengan memberikan kemudahan kepada saya, yaitu untuk dapat mengembalikan uang tersebut dalam jangka sebulan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Meminta kepada si A ini supaya memberikan kemudahan kepadanya, meminta kepada si A supaya memberikan kemudahan kepadanya dengan memohon pertolongan kepada Allah supaya dapat mengembalikan dalam masa satu bulan dan kemungkinan. Dan saya juga meminta kepadamu wahai si A, dengan memohon pertolongan kepada Allah, seandainya dalam masa sebulan saya tak mampu mengembalikan, saya memohon kepadamu dengan meminta tolong juga kepada Allah supaya kamu memberi tangguh kepadaku kalau aku tidak mampu mengembalikan dalam masa satu bulan. Jadi dapat jamin tidak si A ini mau memberi tangguh? Tidak. Apabila tidak, maka si B pun meminta kepada si A dengan memohon pertolongan kepada Allah. Maka masing-masing ini memohon pertolongan kepada Allah dalam perkara cinta meminta antara satu dengan yang lain. Ini satu contoh ini. Contoh yang lain umpamanya, kita berjanji mau jumpa di mana? Besok. Katakanlah di masjid negara. Pukul berapa? Pukul 9 pagi umpamanya. Nah, kita duduk kat sini, kat Ulu Kelang sini. Kemudian yang satu lagi duduk kat mana? Kat Kajang umpamanya. Dua berjanji. Lalu ini di dalam tradisi minta-meminta supaya tepat masa berjumpa di satu tempat di masjid negara. Ini untuk besok. Maka meminta kepada yang mampu untuk mewujudkannya. Yang mampu mewujudkannya adalah Allah. Karena dengan kehendak dan kuasa Allah lah besok pukul 9 boleh berjumpa. Maka si A menyatakan